بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, qala syaikhuna, berkata syaikh kami. Dan Ibnu Qayyim biasanya ketika berkata syaikh kami, yang dimaksud adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Karena Ibnu Qayyim adalah di antara muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau, berkata syaikh kami qaddasallahu ruhahu, وهذه الأمور المبتدعة عند القبور مراتب. Dan perkara-perkara bid'ah yang dikerjakan di sisi kuburan-kuburan itu ada bertingkat-tingkat, ada maratib. أبعدها عن الشرع, yang paling jauhnya dari syariat, أن يسأل الميت حاجته, yang paling jauhnya, yang paling sesatnya, bahkan paling kufur adalah meminta kepada si mayit, meminta pada orang mati hajatahu, kebutuhan-kebutuhannya. Wa yastaghitsu bihi fiha, beristighatsah dengan si mayit, meratap padanya di sisi kuburannya. Kama yaf'aluhu katsirun minan nas, sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan manusia. Ini khususnya orang-orang bodoh yang tidak mengerti Islam, tidak mengerti syariat, tidak mengerti sunnah. Qala, beliau berkata, wa haula'i min jinsi 'ibadil asnam, orang-orang ini sejenis dengan para penyembah berhala. Para penyembah berhala datang ke berhala-berhala, mereka meminta, meminta kepada Latta, kepada Uzza, kepada Manat, meminta, berdoa, meminta jodoh, meminta rezeki, meminta keselamatan, dan sekian macam permintaan-permintaan, hajat-hajat mereka. Sedangkan orang-orang ini, ibadul kubur, para penyembah kubur, juga sama. Datang ke kuburan tersebut, meminta hajat-hajatnya. Berarti kata Syekhul Islam rahimahullah, bahwa mereka-mereka yang meminta pada kuburan-kuburan atau pada orang-orang mati, maka orang ini sejenis dengan para penyembah-penyembah berhala. Walihada qad yatamatsal lahum asyaitan fi suratil mayyit, oleh karena itu kadang syaitan berwujud menyerupa siapa? Menyerupa orang yang mati tadi. Kalau yang matinya syekh maulana Malik Ibrahim, maka yang datangnya nanti wujudnya seperti itu, saya Maulana Malik Ibrahim. Padahal jin, syaitan, iblis, la'natullah alaih. Awil ghaib, atau setan berbentuk al-ghaib, orang-orang yang hilang, yang tidak ada, tiba-tiba muncul. Kama yatamatsal li'ubadil asnam, sama sebagaimana iblis syaitan berwujud berhala-berhala yang disembah oleh musyrikin. Apa contohnya? Berhala Uzza. Ketika Rasulullah SAW merintahkan Khalid bin Walid dengan rombongannya untuk menghancurkan Uzza, dihancurkan bangunan-bangunannya, dirusak, kemudian kembali. Sampai menemui Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, innaka lam tasna' syai'an. Engkau berbuat, belum berbuat apa-apa, balik. Maka balik, Khalid dengan pasukannya, melihat apalagi yang belum dihancurkan. Tiba-tiba muncul seorang wanita yang tidak berpakaian, kotor dengan pasir dan tanah, rambutnya terurai panjang, kemudian ditebas oleh Khalid, ditebas dengan pedangnya, maka hilang dia menjadi sepercik api, kemudian hilang. Datang kepada Rasulullah SAW, Khalid bin Walid, aku sudah melakukannya demikian-demikian. Maka kata Rasulullah SAW, hiya Uzza, itulah Uzzanya, itulah Uzzanya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, apa maknanya? Maknanya syaitan berbentuk makhluk-makhluk di kuburan-kuburan keramat, di tempat-tempat keramat, atau di tempat-tempat yang disembah oleh musyrikin. Untuk apa? Untuk menjadikan mereka semakin yakin bahwa ini benar-benar berhala yang manjur. Agar mereka semakin yakin bahwa ini benar-benar tempat keramat. Khana bin Azzaqullah, sebagaimana terjadi pada Uzza, terjadi pula pada kuburan-kuburan keramat. Oleh karena itu, syaitan qad yatamatsal, kadang-kadang dia berbentuk, berwujud di kuburan tersebut. Apakah dengan bentuk si mati atau dengan bentuk-bentuk lain? Wa hadha yahsul lil kuffari minal musyrikin. Dan ini terjadi pada orang-orang kafir musyrikin terdahulu, ini pada berhala-berhala mereka. Dan juga terjadi yang demikian pada ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Yad'u ahaduhum man yu'azzimuhu fayatamatsal lahu syaitan ahyanan. Terjadi pada musyrikin, terjadi pada Yahudi, terjadi pada Nasrani. Ketika mereka menyembah kuburan orang solehnya, tiba-tiba syaitan berwujud, mewujudkan dirinya seakan-akan orang saleh tadi. Dan kemudian menyatakan, aku fulan, aku syekh kalian, aku orang yang kalian agungkan, dan aku memberikan kepada kalian begini dan begitu. Ikhwan ibn a'azakumullah, lihat. Ahyanan, kadang-kadang syaitan muncul dalam bentuk si mati. Terjadi pada kaum musyrikin, terjadi pada kaum Yahudi, terjadi pada kaum Nasrani, terjadi pada semua. Bahkan Buddha dan Hindu ketika mereka menyembah berhala-berhalanya, tiba-tiba seakan-akan berhalanya bergerak. Dan tiba-tiba terdengar suara. Semua itu permainan-permainan iblis, permainan-permainan syaitan. La'natullah alaih. Wa qad yukhatibuhum bi ba'dil umuril ghaibah. Dan kadang-kadang syaitan tadi memberitakan berita-berita. Yukhatibuhum, mengajak bicara mereka. Biba'dul umuril ghaibah, dengan perkara-perkara yang katanya ghaib. Katanya. Tetapi sesungguhnya tidak ghaib. Apa yang terjadi nanti besok itu ghaib. Apa yang bakal terjadi nanti itu semua ghaib. Tetapi di mana barang ini? Ghaib atau tidak ghaib? Hah? Saya kehilangan mobil. Kemudian si kuburan tadi tiba-tiba muncul asap, muncul sesosok dan menyatakan mobil kamu ada di daerah ini. Dan benar, ada di sana. Ghaib atau bukan ghaib? Belum tentu. Dan itu tidak dikatakan ghaib. Kenapa? Karena dia dalam keadaan sudah terjadi dan sudah dilihat oleh sekian makhluk. Dilihat oleh makhluk-makhluk yang bernama manusia, dan dilihat pula oleh makhluk-makhluk yang bernama jin. Iya kan? Tayyib, malingnya, perampoknya, pencurinya, punya korin enggak? Punya. Siapa korinnya? Syaitan juga. Syaitan sama syaitan kerjasama. Saya yang nyuri, kasih tahu, ada di sini. Apakah itu ghaib? Itu bukan ghaib. Khana bin a'azakumullah, tetapi na'udzubillah, namanya iblis, laknatullah alaih dan syayatin, tidak berkeinginan untuk berbuat baik pada kalian. Bukan memberitahu supaya ketemu, tidak. Sehingga ketika diberitahu, diberitahu pula yang salah. Yang merompok, yang merampok, yang menjahatnya, diberitahu pula. Ini bentar lagi mereka akan kesini, cepat lari. Begitu datang ke situ, iya tadi memang ada di sini mobilnya, tapi kemudian pergi. Apa hasilnya? Tidak ada hasil sedikit pun. Mobil tetap enggak ketemu, akidahnya rusak. Akidahnya rusak dengan kesyirikan-kesyirikan. Percaya kepada berhala-berhala tadi dikira tahu yang gaib. Adapun tebakan-tebakan mereka, kamu nanti akan begini, kamu nanti akan begitu, semuanya tidak pasti dan semuanya tebak-tebakan. Kadang benar dan sering kali salah. Kadang benar, sering kali salah. Wa kadzalik, demikian pula as-sujud lil qabri wat tamassuh bihi wa taqbiluhu. Demikian pula sujudnya mereka pada kuburan-kuburan tadi, atau mereka mengusap-ngusap kuburan tadi, atau takbiluhu, menciumnya. Ini juga termasuk kesyirikan dan kebid'ahan yang terjadi pada kuburan-kuburan yang paling besarnya. Ini yang paling besarnya, sujud pada kuburan, mengusap-ngusapnya, menciumnya, dan kemudian meratap meminta kepadanya permintaan-permintaan. Ada bentuk kedua kebid'ahan yang dilakukan di kuburan yang susunannya di bawah yang pertama. Apa itu yang kedua? Bentuk lainnya, an yas'alallah azza wa jal bihi, meminta kepada Allah azza wa jal tapi melalui perantaraan si mayit. Yang pertama paling kufurnya, yang kedua di bawahnya. Tetapi tidak kalah jeleknya, tidak kalah kerusakannya dan kesyirikannya. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia juga meminta kepada si mayit. Cuma bedanya kalau yang pertama langsung meminta permintaannya, langsung meminta hajatnya, minta selamat, minta jodoh, minta rezeki, minta segala macam. Tetapi yang kedua, ngakunya minta kepada Allah, tapi nyuruh. Nyuruh si mayit. Wahai mayit, wahai orang saleh, wahai syekh, wahai habib, sampaikan kepada Allah, aku butuh ini, aku butuh itu. Minta itu bukan minta. Sama minta. Yang pertama minta hajat, yang kedua minta disampaikan. Meminta dengan meminta, bagaimana hukumnya? Sama. Ini meminta, ini meminta. Cuma yang pertama meminta langsung kepada kuburan tadi, meminta hajat-hajatnya. Yang kedua meminta untuk disampaikan hajatnya. Wahai Habibullah, ya Waliyullah, ya Syekh Maulana, sampaikan kepada Allah, aku meminta jodoh, aku minta ini yang baik, aku minta rezeki, aku minta ini, minta itu. Minta meratapnya kepada siapa? Hah? Kepada siapa meratapnya? Tolong, kepada siapa? Bukan kepada Allah, kepada si mayit. Ya Maulana, lihat yang dipanggilnya. Siapa yang dipanggilnya? Si mayit. Ya Habibullah, ya Waliyullah, ya Syekh. Orang mati yang dipanggil. Tolong kami, sampaikan pada Allah. Meratapnya, memintanya, merengeknya kepada si mayit. Ini juga sama dengan yang pertama, hanya lebih di bawahnya sedikit. Karena yang pertama langsung minta hajat, yang kedua bukan minta hajat, tapi minta disampaikan. Yang ketiga, an yas'aluhu nafsahu, meminta kepadanya secara langsung. Dan ini sungguhnya sama dengan yang pertama. Baik, yang berikutnya, ar-rabi'ah, an yadhunna anna du'a inda qabrihi mustajab. Yang ketiga ini lebih ringan lagi dari yang pertama dan kedua. Bagaimana lebih ringan? Sekarang bukan meminta kepada si mayit. Berarti pertama dan kedua sudah sampai kepada kesyirikan, adapun yang ketiga belum. Belum sampai kepada kesyirikan. Karena dia bukan meminta kepada si mayit, bukan pula minta disampaikan kepada si mayit. Apa keyakinan mereka? Kata mereka, ya dhunnu anna du'a inda qabrihi mustajab. Menurut mereka bahwa berdoa di sisi kuburan keramat ini makbul doanya. Barang siapa yang berdoa di sisi kuburan, kuburan orang soleh ini, maka doanya didengar oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, diberi permintaan-permintaannya. Katanya, aw annahu afdal minad du'a'i fil masjid, atau meyakini bahwa doa di sisi kuburan keramat tadi lebih afdal daripada doa di masjid. Fayaqsidu ziyaratahu, akhirnya mereka menyengaja untuk menziarahinya. Untuk apa? Untuk doa di sana. Doa di sana mustajab katanya. Ikhwan fillah jazakumullah, ada tempat-tempat mustajabah. Ada tempat-tempat yang dikabulkan doa di sana. Disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tapi tidak pernah disebutkan kuburan sebagai tempat mustajab. Tidak ada. Berarti ini bid'ah muhdatsah. Perkara bid'ah yang diada-adakan oleh kuburiyun. Perkara bid'ah yang diada-adakan oleh mereka para juhal. Para orang-orang bodoh. Dianggapnya bahwa kuburan orang soleh adalah tempat mustajab. Kalau di Arafah jelas ada dalilnya. Allah turun ke langit dunia menawarkan kepada orang-orang di Arafah. Siapa yang meminta kepada aku akan aku kabulkan. Siapa yang berdoa kepada aku akan aku beri. Siapa yang berlindung kepada aku akan aku lindungi. Arafah. Tetapi kuburan orang soleh, mana dalilnya? Mana hadisnya? Mana riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW atau dari para salaf bahwasanya kuburan orang soleh menjadi tempat mustajab, tempat dikabulkannya doa? Tidak ada satu pun. Dan kita siap menantang, silakan. Bawakan satu hadis saja yang mengatakan bahwa ada keutamaan bisa dikabulkannya doa di kuburan keramat, di kuburan orang soleh. Khadimina azakumullah, ini keyakinan-keyakinan bid'ah. Fayaqsidu ziyaratahu wa salata indahu, maka mereka menyengaja untuk mendatanginya, menziarahinya walaupun di ujung dunia mereka datangi. Mereka berduyun-duyun datang ke tempat keramat, datang ke kuburan-kuburan keramat, datang ke kuburan Wali Songo, datang ke kuburan para kiai-kiai yang utama. Untuk apa? Untuk doa di sana. Wa salata indahu, dan salat di sisinya. Seakan-akan sholat di sisinya lebih afdal daripada sholat di masjid. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meramaikan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya yang akan meramaikan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman. Adapun kuburan tidak diperintahkan untuk diramaikan dengan ibadah, enggak ada perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka mendatanginya li ajli talabi hawaijihi. Mereka datang untuk mencari hajat-hajat mereka. Karena doa di sisinya katanya makbul. Fahadha aydhan minal munkarat al-mubtadi'ah. Ini pun termasuk kemunkaran-kemunkaran di kuburan. Yang betul-betul mubtadi'ah. Diada-adakan oleh mereka dengan bid'ah. Bittifaqil muslimin. Dengan kesepakatan seluruh para ulama kaum muslimin. Wahiyya muharramah. Maka ini hukumnya haram. Sudah berapa kejelekan yang terjadi di kuburan-kuburan? Pertama, berdoa kepada si mayit. Kedua, berdoa melalui si mayit. Kedua-duanya syirik. Yang ketiga, berdoa di sisi mayit dengan keyakinan di sisi kuburan tadi lebih afdal, lebih dikabulkan, lebih manjur, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini bid'atun muhdatsah, dan ini munkarah. Ini adalah kemunkaran bittifaqil muslimin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang mengatakan dengan kesepakatan kaum muslimin adalah alim kabir, ulama besar, Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahwa itu merupakan kemunkaran bittifaq al-muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin. Wa hiya muharramah, kalau sudah jelas itu munkar, jelas itu bid'ah, maka enggak ada kebid'ahan yang baik, itu munkarah. Wa hiya muharramah, dan itu haram. Wa ma alimtu fi dhalika niza'an baina a'immatiddin, kata Syekhul Islam, dan aku tidak mengetahui adanya pertikaian di kalangan para ulama. Aku tidak mengetahui adanya perbedaan di kalangan para imam-imam dalam masalah haramnya perbuatan tersebut. Wa in kana katsirun minal mutaakhirin yaf'alu dhalik, walaupun kebanyakan dari orang-orang belakangan ini melakukan, tetapi jeleknya, munkarnya, bid'ahnya disepakati oleh para ulama. Dan kata Syekhul Islam, aku tidak tahu ada perselisihan di kalangan mereka. Aku tidak tahu ada perbedaan di kalangan mereka dalam masalah haramnya dan bid'ahnya perbuatan ini. Disuruh untuk meramaikan masjid, mereka malah meramaikan kuburan. Disuruh untuk sholat di masjid, mereka sholat di kuburan. Disuruh untuk berdoa kepada Allah, merata kepada Allah di tempat yang afdal, yang mulia, yang dibangun memang untuk ibadah kepada Allah, yaitu masjid, mereka justru datang ke tempat-tempat kuburan-kuburan keramat. Jelas bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. jelas bertentangan dengan ajaran Islam, jelas bertentangan dengan hikmah yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala memerintah dan melarang, dengan hikmah-hikmah yang besar. Wa yaqulu ba'dhum qabru fulan tiryaqun mujarrab. Kata Syekhul Islam, sampai-sampai ada yang berkata dari golongan mereka, para kuburiyun, qabru fulan tiryaqun mujarrab. Sungguh kuburan si fulan itu sangat manjur. Kuburan si fulan sangat manjur. Tiryaqun mujarrab artinya mujarab. Nah, ternyata mujarab dari bahasa Arab. Tiryaqun mujarrab artinya manjur mujarab. Minta apapun dapat kalau di sana. Qul inna a'udzubillahi, perhatikan bahasa ini. Perhatikan bahasa mereka, tempat keramat fulani manjur mujarab. Ini menunjukkan kalau hati kecil mereka menganggap dikabulkannya gara-gara tempat itu. Iya kan? Berarti mereka menganggap apa yang mereka minta, apa yang mereka cari akan didapat dari kuburan itu. Kan dikatakan kuburannya manjur. Padahal kalau kita lihat perbuatannya, saya tidak berdoa pada kuburan. Kalau lihat perbuatannya, mereka berkata, kami gak minta kepada si mayit, kami berdoa tapi di sisi kuburan. Ya Allah, selamatkanlah aku, ya Allah, berikan aku keselamatan, ya Allah, majukanlah tokoku, ya Allah, berikanlah keuntungan besar pada bisnisku, ya Allah, berikanlah begini dan berikanlah begitu. Ternyata bisnisnya maju, Masya Allah. Mintanya kemana tuh? Pada Allah Ta'ala. Tapi tempatnya di mana? Di sisi kuburan. Setelah berhasil maju, orang itu berkata, berarti kuburan itu manjur. Aneh kan? Kok kuburan yang manjur? Berarti kuburan itu tiryakun mujarab. Kuburan itu tiryak mujarab. Sungguh mujarab. Kuburan itu hebat. Kuburan itu Masya Allah memiliki sekian hikmah, sekian keramat-keramat. Buktinya saya berdoa di sana makbul. Saya minta dikasih. Loh, kamu tuh mintanya pada Allah apa pada kuburan sih, aneh? Loh, sama Allah. Kalau sama Allah ketika dapat, puji Allah. Jangan puji kuburan. Bilang alhamdulillah. Kita minta pada Allah dikasih, kan begitu. Ini enggak. Wah, kuburan itu mujarab. Berarti mulutnya menyatakan ya Allah, tapi hatinya tergantungnya pada kuburan. Walaupun mulutnya menyatakan ya Allah, tapi hatinya cenderung kepada si mayit. Cenderung kepada keramatnya tempat tersebut. Sehingga ketika makbul, kelihatan aslinya. Wah, kuburan itu berarti mujarab. Kuburan itu berarti manjur. Oh, berarti memang hatinya berkait pada kuburan, bukan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya berkait kepada Allah dan jujur memintanya pada Allah dan jujur dengan keimanan keyakinan bahwa Allah itulah yang mengabulkan doanya, niscaya dia akan berdoa kepada Allah di tempat-tempat yang diperintahkan oleh Allah. Di masjid-masjid misalnya, atau di Arafah misalnya ketika haji, atau ketika dia melakukan umrah misalnya, atau ketika dia sujud di hadapan Allah di masjid-masjid atau di rumahnya, dia sujud berdoa pada Allah, meratap pada Allah, itu baru meminta pada Allah, hatinya juga bergantung pada Allah. Tetapi orang-orang tadi meminta kepada Allah di sisi kuburan, memintanya kepada Allah di lisan tetapi hatinya berkait pada kuburan. Buktinya ketika berhasil mereka berkata, kuburan ini manjur, kuburan ini hebat, kuburan ini benar-benar keramat, kuburan ini betul-betul memiliki kekuatan gaib, dan seterusnya, dan seterusnya. Kuburannya yang dipuji, karena memang hatinya berkait dengan kuburan. Lihat, yang ketiga pun tidak kalah mengerikannya dengan yang pertama dan kedua. Wal hikayah al-manqulah an Syafi'i, adapun kisah yang di atas namakan Imam Syafi'i, katanya dia pernah berdoa di sisi kuburan Abu Hanifah, itu berita-berita kadzibun minal kadzibi dhahir, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa itu berita dusta yang nyata, dusta yang nyata, yang sangat zahir, yang sangat tampak. Ikhwan fillah a'azakumullah, sengaja mereka membawa kisah-kisah dusta atas nama Imam Syafi'i, atas nama Imam Ahmad, atas nama Imam Malik, atas nama Abu Hanifah, atas nama fulan wa fulan. Padahal berita-beritanya dusta. Bu Syekh, al-imam, fulan dan fulan juga sama meminta di sisi kuburan orang soleh. Di sisi kuburan Nabi, di sisi kuburan sahabat, di sisi kuburan Abu Bakar wa Umar, di sisi kuburan para salihin. Kadzdzab. Dusta. Silakan bawakan sanadnya dan periksa rawi-rawinya. Apakah sanadnya muttasil? La. Bal munqati'. Silakan lihat rawi-rawinya, apakah thiqatun thabit? La. Bal kadzibun an kadzabin an kadzab. Qul inna a'udzu bika min dha'ifin 'an dha'if. Dari pendusta, dari pendusta. Dari kadzab, dari orang yang lemah, dari orang yang tidak amanah dan seterusnya. Faslun, pasal berikutnya. Fil farqi baina ziyaratil muwahhidin lil qubur wa ziyaratil musyrikin. Faslun, perbedaan tentang ziarahnya orang yang bertauhid kepada kuburan-kuburan dan ziarahnya orang-orang musyrik. Apa perbedaan-perbedaannya? Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, amma ziyaratul muwahhidin fa maqsuduha thalathatu asya. Adapun ziarahnya ahli tauhid, ziarahnya orang-orang yang mengerti tauhid dan meyakini keesaan Allah, maka maksud mereka ziarah ke kuburan-kuburan adalah tiga perkara. Ahaduha, salah satunya, tudzakkirul akhirah. Yang pertama, mengingat akhirat. Tadzakkur al-akhirah. Wal-i'tibar wal-i'tiam. Mengingat akhirat, mengambil pelajaran dengan kematian mereka. I'tibar, mengambil ibrah. Dan i'tiam, mengambil maw'idah. I'tibar, mengambil ibrah. Sedangkan i'tiam, mengambil maw'idah. Mengambil pelajaran. Waqad asyara an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila dzalik. Dan sudah diisyaratkan niat ini, tujuan ini oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau bersabda, "Zurul qubur fa innaha tudzakkirukum bil akhirah." Atau dalam lafaz ini, "Zurul qubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Atau dalam lafaz lain, "Ala fazuruha fa innaha tudzakkirukum bil maut." Kata Rasulullah SAW, ziarahilah kuburan-kuburan. Karena menziarahi kuburan-kuburan itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Dalam riwayat lain, akan mengingatkan kalian pada kematian. Maka tujuan utama ziarah kubur adalah untuk mengingat kematian. Kalau untuk mengingat kematian, tidak harus yang jauh-jauh. Kalau hanya untuk mengingat kematian, kenapa harus sampai ke ujung dunia sana untuk mendatangi kuburan Husain di Irak, kuburan Husain di Mesir, kuburan Husain di Iran. Tiga kuburannya orangnya satu. Ini keajaiban dunia yang ketujuh atau yang kedelapan. Ikhwanuddin a'azakumullah. Mereka dalam keadaan mendatangi kuburan-kuburan tadi, katanya, saya ziarah kubur, masa ziarah kubur enggak boleh? Ziarah kubur itu tujuannya yang pertama adalah mengingat mati. Mengingat mati itu kamu datang ke kuburan di belakang rumah sini atau di belakang kampung ini, jalan kaki. Kamu berdiri di sana, doakan mereka. Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal mu'minina wal mu'minat, antumus sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kami akan menyusul kalian. Akan ingat mati, cukup. Pulang. Dan lebih khusyuk, lebih sunnah, Rasulullah SAW menziarahinya malam. Tengah malam keluar dari rumah Aisyah. Diikuti oleh Aisyah, ternyata ke kuburan Baqiyah. Maka kamu ingat di sana, bahwa kamu pun akan mati. Itu yang pertama. Atsani, yang kedua, faedah ziarah kubur yang sunnah, ziarah kuburnya ahli tauhid, ziarah kuburnya ahli sunnah, tujuannya yang pertama mengingat kematian, yang kedua al-ihsan ilal mayyit. Yang kedua adalah berbuat baik kepada si mati. Berbuat baik kepada mereka yang mati. Ikhwan fillah na'azakumullah, apa maknanya berbuat baik kepada si mati? Wa an la yatul 'ahduhu bihi fayahjuruhu wa yatanasahu. Ya ini karena kita sayang pada mereka, maka kita mendatangi tempat mereka, kuburan mereka, kemudian kita mendoakan mereka. Anna yatulu ahduhu bihi fayahjuruhu. agar kita jangan melupakannya sama sekali. Fayatanasahu. Kama idza taraka ziyaratal hayyi muddatan tawilah tatanasah. Sebagaimana kita meninggalkan ketika tidak menengok saudara kita berlama-lama, maka kita akan melupakannya. Kita akan melupakannya. Demikian pula kalau kita tidak menengoki mereka-mereka yang mati di kuburannya, maka kita pun suatu saat akan melupakannya. Fa idza zaral hayya fariha bi ziyaratihi wa surra bidzalik. Maka kalau diziarahi mereka dan kemudian diberi salam, assalamualaikum ya ahli diyar, fariha bi ziyaratihi. Mayit-mayit tadi gembira dengan diziarahi kalian. Fal mayit, yang hidup juga begitu. Ketika kita datangi gembira. Maka demikian pula fal mayit awla. Maka orang mati juga sama. Mereka gembira ketika didatangi oleh kalian. Bahkan diriwayatkan bahwasanya ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan salam kalian kepada mereka, orang-orang mati tadi. Sehingga mereka mendapatkan salam gembira. Li'annahu qad sara fi darihi qad hajara ahluha wa ikhwanahum wa ahlahum wa ma'arifahum. Karena mereka sudah menjadi orang-orang di tempat lain. Di tempat yang disebut dengan alam barzakh. Hajar ahluha. Sudah dijauhi dari keluarganya. Ikhwanahum. Sudah berpisah dari saudara-saudaranya. Wa ahlahum. Berpisah dari istri dan keluarganya. Wa ma'arifihim. Dan juga ditinggalkan oleh kenalan-kenalannya. Sudah menyendiri di kuburan sana. Fa'idha zarahu. Wa ahda ilaihi hadiah. Kalau kemudian mereka menziarahinya, wa ahda ilaihi hadiah, kemudian memberikan kepadanya hadiah. Apa hadiahnya untuk orang mati? Minyak setengah gelas atau kembang 7 warna? Bukan. Itu alam kamu, alam dunia. Mereka tidak butuh. Yang mereka butuh adalah doa. Maka hadiah yang kita berikan pada mereka adalah doa. Kita menziarahinya dan kita memberikan hadiah pada mereka dengan doa. Au ahda qurbatan izdada bidzalika sururuhu wa farhuhu. Kalau kita kemudian memberikan hadiah kepadanya dengan mendoakannya, dengan memberikan sedekah atas namanya atau dengan taqarrub, memberikan beberapa macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah, akan menjadi kebaikan buat mereka. Ini al-khilafin fi, ada ikhtilaf di dalamnya yang tadi kita bahas di dalam kitab Umdatul Ahkam. Kama yasara al-hayyu biman yazuruhu wa yuhda ilayhi. Sama seperti yang hidup ketika diziarahi kemudian diberi hadiah-hadiah, suka dia, senang. Walihada syara'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lizairin an yad'u ahlal qubur. Oleh karena itu Nabi mengajarkan kepada kita yang akan ziarah ke kuburan-kuburan, disunnahkan kita untuk mendoakan mereka. Bil maghfirati war rahmah. Doakan dengan ampunan dan rahmat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad. Atau dengan doa dalam bentuk salam kepada mereka, assalamualaikum ya ahlad diyar. Minal mu'minina wal mu'minat antumus sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Aw kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Soal al-afiyah faqat. Doa, mendoakan mereka dengan yang diajarkan oleh Nabi saja. Enggak perlu yang lain-lain. Walam yusra an yad'uhum. Tidak disyariatkan untuk mendoa kepada mereka. Tidak disyariatkan untuk meminta kepada si mayit. Tetapi justru diperintahkan mendoakan si mayit. Lihat perbedaan antara ziarahnya ahli tauhid dengan ziarahnya ahli syirik. Ziarahnya orang yang bertauhid mendoakan orang-orang mati. Tetapi ziarahnya para musyrikin berdoa pada orang mati. Atau berdoa melalui orang mati. Atau berdoa katanya di sisi orang mati makbul. Ini ziarahnya musyrikin. Ziarahnya kuburiyin, para penyembah-penyembah kubur. Adapun ziarahnya ahli tauhid, ahli sunnah, sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan perintah Nabi, doakan mereka dengan maghfirah dan rahmah. Doakan mereka dengan afiyah. Mintakan untuk mereka kebaikan-kebaikan. Lam yusra an yad'uhum. Tidak disyariatkan untuk berdoa kepada si mayit. Wala an yad'u bihim, tidak diperintahkan pula untuk berdoa melalui si mayit. Wala yusalli indahum, tidak pula diperintahkan untuk yusalla indahum. Enggak diperintahkan pula untuk kita sholat di sana. Enggak diperintahkan untuk sholat di kuburan. Sholat yang ada sujudnya, yang ada rukunya, tidak diperintahkan. Sudah dua faedah. Dua tujuan ziarah kubur ahli sunnah, ahli tauhid. Yang pertama mengingat kematian. Yang kedua berbuat baik kepada si mayit. Yang ketiga, athalis ihsanu zairi ila nafsihi bittiba'i sunnah. Tujuan ketiga adalah mencari kebaikan untuk dirinya sendiri. Pertama, mengingat kematian. Kedua, berbuat baik kepada si mayit. Yang ketiga, berbuat baik pada dirinya sendiri. Kalau dia ziarah kubur dengan sunnah, dapat pahala. Maka dia berbuat baik pada dirinya. Wal wuquf indama syara'ahu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena dia berdiri, berhenti pada apa yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia melaksanakan sunnah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka itu akan menjadi kebaikan-kebaikan buat kita. Akan menjadi catatan-catatan kebaikan buat kita. Dan itu untuk kepentingan kita. Agar kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuhsin ila nafsihi ilal mazur wa ilal mazur. Maka ahli sunnah, ahli tauhid ketika ziarah kubur, mereka berbuat baik kepada si mayit dan juga berbuat baik pada dirinya. Ila nafsihi wa ilal mazur. Amma ziaratus syirkiyah, adapun ziarahnya para musyrikin atau ziarahnya orang-orang yang juhal, yang disebut dengan ziarah syirkiyah, ziarah-ziarah syirik. Fa'asluha ma'khudun min ubadil asnam. Maka sesungguhnya asal-muasalnya itu diambil dari penyembahan berhala. Silahkan lihat penyembahan berhala dimanapun, sama dengan ziarah syirkiyahnya mereka. Ziarahnya kuburin. Kamu lihat Hindu, kamu lihat Buddha, kamu lihat para penyembah berhala, apapun agama mereka, kamu lihat Nasrani dengan patung-patung salibnya, kamu lihat mereka siapapun, dari orang-orang kafir, musyrikin, penyembah berhala, mereka mesti akan melakukan satu upacara ziarah, mendatangi berhala. Apa yang dilakukannya? Apa yang dilakukan mereka? Sama dengan ziarah-ziarah syiriknya para musyrikin kuburin, yang datang ke kuburan-kuburan keramat, sama persis. Datang dengan membawa sesajen, sama. Hindu juga membawa sesajen, kembang-kembang, membawa kembang tujuh warna, minyak setengah gelas. Untuk apa? Karena di sana ada lilin atau ada pelita yang terus menyala. Yang minyaknya, bahan bakarnya adalah minyak tadi. Aku sumbang, aku beri, dan seterusnya. Dan sekian banyak yang dilakukan oleh mereka, dilakukan oleh kuburiyun. Dilakukan oleh mereka-mereka yang ziarah ke kuburan, tapi dengan ziarah-ziarah syirik. Kita akan rincikan ziarah mereka, ziarah syirkiyah, agar jelas perbedaannya ziarah dengan ziarahnya ahli tauhid pada kajian mendatang. Bismillahi taala. Nasallu taufik wal afiyah. Nasallu al hidayah wa rahmah. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.